Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan poin yang kedua dari Ar-Raqa'iz Al-Ashar litahsil ilmi, mari kita baca bait, tiga bait yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah. Akhi lan tanal al-ilma illa bi'ashratin, sa'unbika an tafsiliha bibayani. Aunun min ar-Rahmani wa husnu niyatin, wa tadarru'un lirrabbi wa zaka'u jinani. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. طيب, poin yang pertama sudah kita baca, aunun minar rahman, yakni memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Poin yang kedua, kata beliau, wa husnu niyatin, bagusnya niat. Wala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala thanian, yang kedua dari 10 perkara-perkara pokok, perkara-perkara penting untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Husnun niyyah, bagusnya niat. Niat yang bagus, niat yang benar, yang sesuai dengan syariat. Fal mar'u yaj'alu niyyatahu lillahi 'azza wa jall. Maka seorang hamba manusia kita menjadikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi dia menjadikan tujuannya, niatnya yang membangkitkan dirinya untuk mencari ilmu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lillahi fi dhalik, dia ikhlas, murni niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu. Adapun dalilnya sangat banyak terkait dengan masalah keikhlasan ini. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan niatan-niatan mereka, agama mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, kemudian orang lain, karena tidak ada seorang pun dari kita kecuali terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Taib. La yuridu sum'atan, dia tidak menginginkan sum'ah untuk didengar. Amalan dia, talabul ilmi dia, bukan untuk didengar oleh manusia. Wala syuhratan, tidak pula ingin dikenal, populer, Enggak. Wala 'aradan min a'radi ad-dunya. Tidak juga kepentingan dari kepentingan-kepentingan dunia. Lebih luas dari tadi. Mungkin mendapatkan jah, kedudukan, kemuliaan. Mungkin mendapatkan harta, wanita, mendapatkan pengikut. Dan tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allamal ilma, siapapun yang mencari ilmu. Jadi ilmu agama. La yata'allamuhu, tidaklah dia mencarinya. Illa li'aradin minad dunya. Kecuali untuk tendensi, kepentingan, tujuan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dia mencari ilmu untuk dikenal, disebut, dapatkan harta, dan semisalnya. Kata Nabi SAW, yang semestinya dia mencari ilmu itu untuk mengharapkan wajah Allah. Siapapun yang mencari ilmu yang semestinya untuk menggapai wajahnya Allah, namun dia tidak mencarinya kecuali li'aradin. Kata arad itu menunjukkan sesuatu yang sedikit. Nah, untuk secuil dari dunia. Lam yajid arfal jannah. Niscaya dia tidak mendapatkan aromanya surga. Tidak mendapatkan aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Yang semestinya niatannya adalah untuk Allah. Bisa melihat wajah Allah. Mendapatkan keridhaannya. Namun dia bertujuan untuk dunia, tidak mendapatkan aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini poin yang sangat penting yang membangkitkan seorang dalam talabul ilm. Semestinya adalah mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamdiyah, tujuan dia, targetnya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Allah akan mudahkan urusannya dalam mencari ilmu, dalam mengamalkannya, dan hal-hal yang lain. Taib. Wa man ja'ala niyyatahu lillah, dan siapapun yang menjadikan niatannya untuk Allah. Siapapun dia, dzukurun kana au inatha, laki-laki maupun perempuan, Arab, non-Arab, semuanya. Siapapun yang menjadikan niatan dia dalam mencari ilmu dan ibadah yang lainnya untuk Allah, waffaqahu Allahu ta'ala, Allah akan memberikan taufik kepadanya. Allah memberikan taufik kepada dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk beramal dari ilmu tersebut. Juga poin penting. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Seperti ucapan sebagian salaf. Min jaza'i al-hasanah. Al-hasanah ba'daha. Di antara balasan, imbalan dari suatu kebaikan, maka dia diberikan taufik untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dia ikhlas dalam mencari ilmu, Allah berikan taufik untuk beramal dari ilmu tersebut. Yang pertama, buahnya. Allah memberikan taufik kepadanya. Kapan? Ketika dia bagus niatnya. Ikhlas lillah. Yang kedua, wa asabahu ala dzalik. Dan Allah membalasnya atas niatan tersebut, amalan tersebut. Diberikan taufik, mendapatkan ilmu manfaat. Diberikan taufik untuk beramal. Diberikan taufik untuk berdakwah ila Allah ya Azza wa Jal. Diberikan taufik untuk sabar. Selain dari itu, Allah akan mengganjar, memberi pahala kepada orang tersebut. Nah, di akhirat kelak, ataupun kemudahan-kemudahan di dunia. Di antaranya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Qala li annal ilma ibadatun. Karena ilmu itu adalah ibadah. Ini talabul ilm. Mencari ilmu adalah bagian dari ibadah. Bal min a'zamiha. Bahkan ya, mencari ilmu itu termasuk dari ibadah yang paling agung. Karena seorang tidak bisa beribadah yang benar kecuali dengan ilmu. Tidak memiliki akidah dan keyakinan dengan benar kecuali dengan ilmu. Bahkan Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib. Nah, maka di sini kita dalam majelis atau dalam hal yang lainnya adalah senantiasa mengikhlaskan niatan-niatan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang masyhur, nah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan himma, tujuan, niatan. Nah, Nabi mengatakan, man kanati dunya hammahu. Siapapun yang dunia itu tujuannya, targetnya. Dunia mencakup apa? Didengar, dikenal, mendapatkan harta, kedudukan, dan semisalnya. Man kana fi dunya hammahu farraqallahu amrah. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Farraqallahu amrah. Allah cerai-beraikan urusannya, dibikin ruwet, rumit, sulit. Nah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran, merasa kurang, kurang dan kurang. Padahal orang melihat sudah banyak yang dia dapatkan. Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, di antara kedua matanya itu. Merasa kurang, kurang dan kurang. Wa ja'al al-faqra baina 'ainaihi. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah datang dari dunia itu harta, kedudukan, pengikut dan lain sebagainya kecuali apa yang telah dituliskan untuknya, bas sebatas itu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Adapun orang yang akhirat itu menjadi niatannya, mengharapkan wajah Allah, mendapatkan surga Allah dan semisalnya, ya, jama'allahu amrahu. Allah akan kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya. Akan menjadi mudah urusan orang tersebut. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Yang kedua, Allah jadikan kekayaan cukup dalam kalbunya. Walaupun hidupnya pas-pasan namun cukup. Ghina. Sebagaimana dalam hadis lain, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah banyaknya harta, banyaknya dunia, namun kekayaan adalah kekayaan dalam hati, kecukupan dalam kalbu. Balasan yang kedua, wa ja'alal ghina fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dalam kalbunya. Wa idza atati dunya wa hiya raghima. Tatkala dunia datang dengan berbagai macam jenisnya, maka dunia itu dalam keadaan hina di hadapan dia. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan dunia tersebut. Yang dia targetkan bagaimana menghadap, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala wal amalu la yakunul abdu musaban alaih, dan amalan tidaklah seorang hamba itu dibalas atas amalan itu illa idza kana khalisan lillahi taala, kecuali jika dia ikhlas untuk Allah taala. Famuttabi'an fihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini, keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla yaqul innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat ihsan. Mungkin ini bisa kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.